السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa belajar bersama. Dan insyaallah kita masih membahas tentang bagaimana hukum menggabungkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain yang disebut dengan talfiqul madzahib. Bagi Bapak Ibu yang memiliki buku untuk fikih bermadhab, silahkan dibuka di halaman 146. Talfiqul madzahib, yaitu menggabungkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Berkaitan dengan talfiqul madzahib, menggabungkan antar mazhab, yang perlu kita pahami bahwa di sana ulama berbeda pendapat. Dan ada dua hal yang berbeda, ada yang bentuknya tanakkul al-madhahib, dan ada yang bentuknya talfiqul madhahib. Talfiqul madhahib kesimpulannya, selama dilakukan dalam rangka mencari kebenaran, selama dilakukan dengan latar belakang dalam rangka mencari kebenaran, hukumnya adalah diperbolehkan. Dalam Hasyiyah Ad-Dasuqi untuk Syarhul Kabir dinyatakan, wabil jumlati fa fit talfiqi fil ibadatil wahidah min madhhabaini tariqatan. Kesimpulannya, ada dua pendapat mengenai talfiqul madhahib dalam satu ibadah. Yang pertama adalah al-man'u, hukumnya dilarang. Wahuwa tariqah al-musariwah. Dan ini merupakan pendapat ulama Mesir. Kemudian yang kedua adalah al-jawaz. Wahuwa tariqatul magharibah warajjahtu. Dan ini adalah pendapat para ulama Maroko. Dan pendapat yang kedua ini yang aku nilai lebih kuat. Dan ini dua-duanya mewakili keterangan dalam ulama mazhab Malikiyah. Pendapat kedua tersebut insya Allah lebih mendekati kebenaran karena pendapat mazhab tertentu dalam satu kegiatan ibadah tidak terjamin sesuai sunnah semuanya. Sehingga misalnya dalam kegiatan pembatal wudu misalnya. Ketika orang mengikuti satu mazhab tertentu, apakah semua keterangan dalam mazhab tersebut pasti sesuai sunnah semuanya? Jawabannya kita tidak bisa memastikan. Karena ini ijtihad, ini juga ijtihad. Maka jika dalam masalah pembatal wudu, orang menggabungkan antara mazhab A dengan mazhab B. Karena pembatal wudu kan ada banyak misalnya. Anggaplah misalnya ada 6 poin. Dari 6 poin itu, 3 poin dia ngikuti mazhab Syafi'i. 3 poin dia ngikuti mazhab Hambali. Atau bahkan dia lebih dari 2. 2 poin Syafi'i, 2 poin Hambali, 2 poin Maliki misalnya. Apakah semacam itu diperbolehkan? Jika latar belakangnya dalam rangka untuk mencari kebenaran, maka ini diperbolehkan. Dan sekali lagi, talfiq madzhab itu berkaitan dengan satu masalah tertentu, kemudian dia gabungkan dengan mencomot akwal, mencomot pendapat dari banyak madzhab. Termasuk juga bagi orang yang bertaklid, dia hanya akan mengikuti ulama yang menjadi tempat dia bertanya. Ar-Ruhaibani mengatakan, "Walladzi adhabu ilaihi wa akhtaruhu al-qawlu bi jawazit taqlid fit talfiq. La bi qasdi tatabbu'i dhalika, li'anna man tatabba'a ar-rukhas fasaqa." Pendapat yang aku pilih adalah pendapat yang mengatakan bolehnya taklid dalam menggabungkan mazhab. Sehingga ketika seorang ustadz menjelaskan, pembatal wudu ada 6. Dari mana 6 itu? Ternyata sang ustadz memilihkan Dalam mazhab ini ada sekian, dalam mazhab ini ada sekian. Maka saat orang awam ikut sang ustaz, berkaitan dengan pembatal wudu itu tidak dilarang. Selama bukan dalam rangka mencari-cari keringanan. Karena siapa yang sengaja melakukan tatabbu'ur rukhas, mencari-cari keringanan, berarti dia telah berbuat fasik. Dia telah berbuat fasik. Bal haitsu waqa'a dzalika ittifaqan khususan minal awam alladzina la yasa'uhum ghairu dzalik. Namun talfik madzhab itu dilakukan ittifaqan. Sifatnya ittifaqan. Artinya kebetulan, sehingga bukan direncanakan dicari-cari bagian yang ringan, namun sifatnya ittifaqan, sifatnya kebetulan. Terutama bagi orang awam yang mereka la yasa'uhum ghairu dzalik, yang tidak mampu memahami agama selain dengan cara bertanya. Sehingga adanya seperti ini. Bisanya seperti ini. Maka ketika beliau adanya seperti itu, bisanya seperti itu, ini tidak termasuk dalam kategori mencari-cari rukhsah. Kesimpulannya bahwa talfik madzhab hukumnya diperbolehkan selama dilakukan dalam rangka semangat mencari kebenaran, bukan dalam rangka mencari-cari yang paling ringan. Walhamdulillah. Berikutnya kita akan melihat fenomena tanakkul al-madzhab. Bagaimana bentuk tanakkul al-madzhab? Mengambil pendapat beberapa ulama dalam beberapa masalah yang berbeda. Misalnya dalam masalah tata cara wudu, mengambil pendapat Syafi'iyah dalam pembatal, cenderung ke mazhab Malikiyah, atau misalnya dalam tata caranya mengambil pendapat Syafi'iyah, sementara dalam pembatalnya cenderung ke mazhab Malikiyah. Kemudian nanti apa saja yang boleh dilakukan pasca wudu, cenderung pada mazhab Malikiyah atau mazhab Hanafi misalnya. Itu disebut dengan tanakkul. Jadi ada dua hal yang perlu dibedakan. Dua hal yang perlu dibedakan. Yang pertama adalah talfik. Talfik al-madzhab. Atau di sini saya kasih keterangan. Dua hal yang perlu dibedakan dalam menggabungkan madhab. Menggabungkan pendapat beberapa madhab. Yang pertama adalah talfik madhab. Yang kedua ada tanakkul madzhab. Apa bedanya? Kalau talfiqul madzhab ini bentuknya adalah dalam satu masalah. Kalau tanakkul madzhab dalam banyak masalah. Dalam satu ibadah, terkadang ada banyak masalah. Dan dalam satu masalah, di situ terkadang ada rinciannya. Sehingga misalnya, satu ibadah. Di situ ada banyak masalah. Dalam satu masalah, ada rinciannya. Itu ada rincian. Baik, semoga bisa dipahami ya. Saya kasih kasus misalnya wudu. Dalam wudu, ada misalnya syarat wudu. Dalam wudu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada pembatal. Sudah? Pembahasan syarat rukun wajib pembatal ini namanya masalah. Masalah syarat wudu, masalah rukun wudu, dan seterusnya. Lalu dalam syarat ini ada rincian. Syarat wudu misalnya ada 5 misalnya. Syarat 1, 2, 3, 4, 5. Rukun wudu ada sekian misalnya. Wajib wudu nanti ada sekian. Berarti ini apa? Rincian masalah. Baik. Disebut talfik ketika dalam satu masalah ini, menggabungkan banyak madhab. Sehingga misalnya dari 1 sampai 5, dalam 1 sampai 5, di sini misalnya mengikuti Syafi'i. Yang 1 dan 2 Syafi'i, 3 dan 4 misalnya Hambali, 5 Maliki misalnya. Demikian pula untuk yang lain. Nah, ini disebut dengan talfik. Kalau tanakul bagaimana? Kalau tanakul misalnya syarat full Syafi'i, rukun full Hambali, kemudian wajib full Maliki misalnya. Nah, itu disebut tanakul madzhab. Bisa dibedakan ya. Sehingga kalau tanakul madzhab dalam satu masalah full dia ngikuti madzhab tertentu. Penuh dia ngikuti madzhab tertentu. Dalam masalah rukun dia ngikuti madzhab tertentu. Disebut dengan tanakul al-madzhab. Sehingga berbeda dengan talfik madzhab, di mana talfik bentuknya mengambil beberapa pendapat ulama dalam satu masalah yang sama. Misalnya masalah pembatal wudu, menggabungkan pendapat bahwa menyentuh wanita bukan mahram tanpa pelapis, bukan pembatal wudu dalam mazhab Hanafiyah, meskipun termasuk pembatal wudu dalam mazhab Syafi'iyah. Dengan pendapat bahwa keluar darah selain kemaluan bukan pembatal wudu dalam mazhab Syafi'iyah, meskipun pembatal wudu dalam mazhab Hanafiyah. Sehingga misalnya di sini ya, terkait pembatal wudu. Pembatal wudu di sini ada satu, menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa lapisan. Dua, keluar darah dari selain kemaluan. Sudah? Menyentuh wanita yang bukan mahram, menyentuh wanita bukan mahram. Ini misalnya dia mengikuti pendapat, menurut saya batal. Baik, keluar darah. Dia juga mengikuti pendapat, menurut saya batal. Loh, kok kamu bisa mengatakan ini batal, ini juga batal? Ya. Pakai madhabnya apa? Menyentuh wanita ini mengikuti madhab Syafi'i. Keluar darah ini mengikuti madhab Hanafi. Sehingga dalam satu masalah, dia mengambil beberapa madhab. Kemudian dia nyatakan, saya mengikuti ini, mengikuti ini, mengikuti ini. Silahkan diperbolehkan. Atau sebaliknya, dia mengatakan menyentuh wanita tidak batal. Kenapa Pak tidak batal? Saya mengikuti pendapat Hanafiya. Keluar darah selain kemaluan tidak batal. Saya mengikuti pendapat Syafi'iyah. Sehingga dalam satu masalah pembatal, dia campurkan antara satu madhab dengan madhab yang lain. Itu disebut dengan talfik. Selama itu dilakukan bukan dalam rangka tetap bu'ur rukhos, bukan dalam rangka mencari keringanan, hukumnya boleh. Baik, dan tadi kita sampaikan ya, bahwa ulama membolehkan semacam ini selama semangatnya bukan dalam rangka mencari keringanan, sehingga tidak kita sebut orang ini telah pindah lintas madhab atau tidak komitmen dengan mazhab, tidak. Tidak kita sebut demikian, namun kita sebut ini adalah upaya dalam rangka mencari kebenaran. Nah, sekarang kalau ada kasus seperti ini ya, kita sering menjumpai dalam beberapa kejadian misalnya. Dia sholat subuh. Sholat subuh, dia kunut. Dan ini adalah madhab Syafi'i dan Maliki. Kunut sholat subuh, madhab Syafi'i dan Maliki. Kemudian, dalam masalah mengirim pahala. Mengirim pahala. Bacaan Quran misalnya. Ini dia meyakini sampai kepada mayit. Dan ini mazhab Hanafi dan Hambali. Sehingga saat subuh, kalau dalam mazhab Syafi'i, ini enggak sampai. Saat sholat subuh, dia kunut mengikuti mazhab Syafi'i misalnya. Dia kunut ketika subuh. Dalam rangka mengikuti mazhab Syafi'iyah. Mengirim pahala, dia yakini sampai. Dan ini mengikuti mazhab Hanafiyah. Sehingga dia dalam masalah ini lintas madhab. Apa namanya ini? Ini disebut dengan tanakkul al-madhahib. Berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain dalam kasus yang berbeda. Yang satu dalam ibadah sholat, yang satu dalam masalah mengirim pahala bacaan Al-Quran. Baik. Jika ini dilakukan bukan dalam rangka untuk mencari-cari alasan pembenar atau mencari-cari rukhsah, maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan beralih ke poin yang ke-9 berkaitan dengan larangan memaksakan mazhab kepada orang lain. Dalam memilih pendapat, pertimbangan antara satu orang dengan orang lain ya, yang pendapatnya berbeda, bisa jadi pertimbangannya berbeda-beda. Dalam memilih pendapat, pertimbangan antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Dengan orang yang lain pendapat bisa berbeda-beda. Jadi ini dikasih koma gitu ya. Biar lebih nyaman ketika kita membaca. Dalam memilih pendapat, pertimbangan antara satu orang dengan orang yang lain pendapat berbeda-beda. Oleh sebab itu, orang yang lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i, ini koma, tidak boleh mengingkari orang yang menguatkan pendapat Imam Malik, dan sebaliknya. Sehingga antara satu dengan yang lain wajib untuk menghormati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Faman tarajjaha indahu taqlidus syafi'i lam yunkir 'ala man tarajjaha indahu taqlid Malikin." Siapa yang lebih merajihkan, menguatkan taklid kepada Syafi'i, dia tidak boleh mengingkari orang yang taklid kepada Malik. Dan siapa yang lebih merajihkan taklid kepada Ahmad, tidak boleh mengingkari orang yang merajihkan taklid kepada Syafi'i dan seterusnya. Dan itu sebagai konsekuensi ketika kita bermadhab, jangan paksakan orang lain untuk mengikuti madhabmu. Prinsip ini termasuk yang diajarkan oleh para ulama di masa silam. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, "Man aftan nas laisa yambagi ayyuhmilan nasa ala madhabihi." Mufti yang memberikan fatwa kepada masyarakat tidak boleh memaksa masyarakat untuk mengikuti madhabnya. Sehingga siapapun wajib mengikuti saya, tidak boleh seperti itu. Siapapun harus bermadhab Syafi'i, siapapun bermadhab Hambali, tidak boleh demikian. Penghargaan kepada seseorang yang dia punya kebebasan dalam memilih madhab, maka tidak boleh memaksakan madhab yang lain untuk dirinya. Seorang mufti hanya bisa memberikan fatwa sesuai dengan ijtihadnya. Dia tidak berwenang memaksa mereka untuk menerima pendapatnya. Demikian pula ketika ada orang yang mengambil pendapat tertentu, orang lain tidak boleh mengingkarinya. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, La yambagi li ahadin ayyunkira ala ghairihi al-amalu bimadhabihi fa innahu la inkara ala mujtahadat. Tidak boleh bagi siapapun untuk mengingkari orang lain ketika dia mengamalkan madhabnya. La yambagi li ahadin ayyunkira ala ghairihi al-amala bimadhabihi fa innahu la inkara ala al-mujtahadat. Karena tidak ada pengingkaran dalam masalah hasil ijtihad. Tidak ada pengingkaran dalam masalah hasil ijtihad. Walhamdulillah. Dan itulah kebebasan yang diajarkan oleh para ulama dalam arti, orang ketika berijtihad, dia berhak untuk mengikuti hasil ijtihadnya. Demikian pula orang awam. Ketika dia lebih percaya kepada ulama mujtahid A, dia berhak untuk mengikuti ulama mujtahid A. Dan itu sebagai konsekuensi dari ijtihad seseorang. Nah, prakteknya pernah dilakukan oleh Imam Malik terkait kitabnya Al-Muwatta. Tersebutlah seorang khalifah Bani Abbasiyah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Pada saat beliau berhaji, beliau mengajak Imam Malik untuk bertemu dengan Abu Ja'far. Sehingga saat beliau haji, kemudian Imam Malik diundang untuk ketemu Abu Ja'far. Kemudian Abu Ja'far menyampaikan keinginannya kepada Imam Malik. Saya ingin mencetak beberapa naskah untuk kitab yang Anda tulis. Lalu saya sebarkan ke berbagai negeri kaum muslimin. Dan saya perintahkan untuk mengamalkan isinya dan tidak beralih ke yang lain, karena saya melihat sumber ilmu adalah hadis hasil riwayat penduduk Madinah. Ini pertimbangan Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, kalau tidak salah, Abu Ja'far Al-Mansur ini khalifah Bani Abbasiyah yang kedua setelah Abul Abbas As-Saffah. Kemudian Imam Malik menolak dengan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, la taf'al hadha. Innan nasa qad sabaqat ilayhim aqawil wa sami'u ahadith." Wahai Amirul Mukminin, mohon jangan lakukan itu. Sesungguhnya masyarakat ada banyak di antara di tengah mereka pendapat yang sudah tersebar. Wa sami'u ahadith, dan mereka juga mendengar banyak riwayat. Mereka sudah mendengar banyak hadis. Wa rawau riwayatin, dan mereka juga sudah mendapatkan beberapa riwayat. Wa akhadha kullu qaumin minhum bima sabaqa ilaihim, dan masing-masing orang telah mengambil pendapat yang sampai kepada mereka sebelumnya. Wa amilu bihi, dan mereka sudah melaksanakannya. Wa danu bihi min ikhtilafin nasi wa ghairihim, dan prinsip beragama mereka sudah berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga yang ini pakai pendapat A, yang ini pakai pendapat B, dan seterusnya. Kemudian Imam Malik mengatakan, wa inna raddahum amma taqaduhu tashdidun, jika Anda meminta mereka untuk meninggalkan pendapat yang selama ini mereka yakini, tashdidun, ya, itu sangat memberatkan. Fada'in nasa wa ma hum alaih, karena itu biarkan masyarakat mengambil pendapat yang selama ini mereka ikuti. Wa makhtara ahlu kulli baladin minhum li anfusihim, biarkan mereka masing-masing penduduk negeri memilih pendapat yang sesuai untuk mereka. Masya Allah. Ini keterangan siapa? Imam Malik. Ketika beliau sudah diberi ruang oleh sang raja, kalau Imam Malik mengizinkan, kitabnya Imam Malik akan disebarkan ke seluruh negara muslim, dan raja akan mewajibkan kepada siapapun untuk mengikuti pendapatnya Imam Malik. Raja akan mewajibkan kepada siapapun untuk mengadopsi isi kitab Imam Malik. Namun beliau rahimahullahu ta'ala menolak. Dan beliau tidak menghendaki itu dengan pertimbangan masyarakat mereka sudah punya mazhab. mereka juga sudah mendapatkan beberapa hadis. Mereka mengikuti apa yang mereka pahami dari agama ini melalui imamnya. Sehingga kalau mereka dipaksakan seperti itu, akan sangat memberatkan bagi mereka. Ya. Sehingga ini jadi prinsip ya, bahwa masyarakat berhak untuk memilih mazhab apapun sesuai dengan apa yang dia yakini. Nah, pendidikan semacam ini selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Agar ya, kita tidak merasa kaget ketika ada orang yang berbeda, dan bisa lebih menghargai ketika ada orang yang berbeda. Bukan berarti bahwasanya Imam Malik berpendapat bahwa semua agama benar, bukan. Imam Malik tidak berpendapat demikian. Namun maksud Imam Malik adalah jangan paksa mereka untuk mengikuti pendapat beliau atau hadis yang beliau sebutkan di Al-Muwatta. Karena masyarakat tinggal di berbagai negeri Muslim telah memiliki mazhab sebelumnya. Apalagi ketika itu sudah tersebar banyak sekali pemahaman yang disampaikan dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Terutama di negara-negara Islam bagian timur, Irak, dan kanan kirinya. Sampai ke daerah Khurasan. Mereka lebih dominan menggunakan mazhab Abu Hanifah. Sebelum mazhab yang lain bermunculan. Sehingga ketika Al-Muwatta' dipaksakan, yang di situ juga ada pendapat-pendapat Imam Malik, maka bisa jadi akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kemudian kita beralih ke poin ke-10, yaitu jangan hanya belajar dari satu mazhab. Efek samping ketika orang hanya belajar dari satu mazhab saja. Membatasi diri hanya belajar satu mazhab terkadang memberikan efek samping. Di antaranya adalah mengingkari pendapat lain tanpa melihat latar belakangnya. Asy-Syatibi mengatakan, "Inna ta'wida talibil ilmi alla yattali'a illa 'ala madhhabin wahid." Membiasakan para pelajar untuk tidak mengkaji kecuali satu mazhab saja. Rubama yaksibuhu nufuran au inkaran likulli madhabin ghairi madhabihi. Terkadang bisa menyebabkan dia mengingkari semua mazhab selain mazhabnya. Karena dia enggak ngerti mazhab yang lain. Sehingga termasuk di antaranya ya teman-teman yang sudah ngaji, mohon maaf. Kemarin sempat viral, ada orang yang membuat poster, masjid sunnah, tidak kunut ketika subuh. Subhanallah, siapa yang membuat pernyataan semacam ini? Masalah kunut subuh dan tidak kunut subuh, itu termasuk masalah dalam ranah ikhtilaful ulama, khilaf istihadiyah. Sehingga tidak boleh kita nyatakan yang tidak kunut lebih sesuai sunnah. Sebagaimana orang yang kunut tidak boleh menyatakan yang kunut lebih, yang tidak kunut tidak sesuai sunnah. Ya. Sehingga kita tidak sebut masjid yang kunut bukan masjid sunnah. Perlu dihindari. Jangan demikian. Atau yang kunut, tidak boleh dia punya keyakinan. Itu yang tidak kunut, masjidnya harus dihindari. Karena sholatnya bisa batal. Tidak bisa demikian. Dan itu salah satu di antara efek samping ketika orang hanya belajar dari satu mazhab saja. Madama lam yattali ala adillatihi fayurithu dhalika daghinatun fayurithu dhalika daghinatan didda a'immatin ajma'an nasu ala fadlihim. Hal tersebut menyebabkan munculnya kebencian terhadap para ulama yang telah diterima oleh masyarakat. Karena keutamaan dalam masalah agama mereka. Akhirnya benci dengan Imam Fulan, benci dengan Imam Fulan. Sebabnya adalah karena dia hanya mempelajari dari satu sumber mazhab saja. Baik, karena itu perlu diperhatikan bahwa praktek semacam ini tidak selayaknya dilakukan. Belajar kalau bisa jangan hanya dari satu sumber saja, namun dari banyak sumber. Gambaran situasi yang disampaikan oleh Asy-Syatibi ternyata terjadi di dunia nyata. Terjadi di dunia nyata. Tidak hanya di masa sekarang. Bahkan pernah terjadi di masa silam. Seorang ulama mazhab Malikiyah dari Andalus yang bernama Ibnul Arabi wafat pada tahun 543 Hijriah pernah menceritakan bahwa guru beliau Abu Bakar At-Turtusi mengangkat tangan pada saat hendak rukuk dan bangkit iktidal ketika sholat. Sementara dalam mazhab Malikiyah, banyak penganut mazhab Malikiyah yang meyakini bahwa ketika sholat tidak perlu mengangkat tangan. Selain takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Selain itu, rukuk ya Allahu Akbar langsung turun. Iktidal juga sama. Sami Allahu liman hamida, berdiri tanpa mengangkat tangan. Satu ketika, Imam Abu Bakar At-Turtusi datang ke daerah perbatasan Abu Syu'ara. Di daerah itu masyarakatnya bermadzhab Malikiyah, dipimpin oleh Abu Thamnah. Di mana Pak daerah perbatasan Abu Syu'ara? Saya tidak tahu, ya. Dan kita berusaha mencari juga tidak menemukan yang posisi yang tepat. Mungkin itu istilah nama tempat masa silam. Yang jelas, At-Turtusi ketika itu sholat di daerah perbatasan Abu Syu'ara, dipimpin oleh Abu Thamnah. Ketika sholat, mereka tidak mengangkat tangan, baik saat rukuk maupun bangkit iktidal. Pada saat waktu zuhur, Abu Bakar At-Turtusi masuk ke masjid. Beliau pun maju ke saf pertama dan melakukan sholat sunnah. Jadi ini belum qomat sholat wajib. Di dalam masjid ada Abu Thamnah, pemimpin daerah itu, bersama beberapa orang bawahannya. Ketika mereka melihat Abu Bakar At-Turtusi mengangkat tangan saat rukuk dan iktidal, maka Abu Thamnah langsung berkomentar, "Ala taro ila hadzal masyriki kaifa dakhala masjidana?" Tidakkah kau perhatikan orang yang dari daerah timur ini, al-masyriki, orang yang dari daerah timur ini, bagaimana bisa dia masuk ke masjid kita? Qumu ilaihi faqtuluhu warmu bihi fil bahri fala yarakum ahad. Tangkap dia dan bunuh dia, lalu buang jasadnya ke laut agar tidak ada satupun orang yang tahu. Masya Allah. Sampai kayak gitu ya. Gara-garanya apa? Beda tata cara sholat. Ya. Sehingga Abu Bakar At-Turtusi angkat tangan. Ketika mau ruku, Allahu Akbar. Ketika iktidal, sami Allahu liman hamidah. Sementara orang di daerah itu menganggap tidak boleh angkat tangan ketika sholat. Mendengar ucapan Abu Thamnah, Ibn al-Arabi langsung membela. Subhanallah. Hadza At-Turtusi. Ini ada At-Turtusi. Ulama besar di zaman ini. Mereka pun bertanya. Lalu kenapa dia angkat tangan ketika rukuk dan iktidal? Maka Ibn al-Arabi menjawab, kadzalika kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Seperti itu yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa madhhabu Malikin fi riwayat ahli al-Madinati anhu. Dan Ibnu al-Arabi termasuk ulama Malikiyah. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dalam riwayat penduduk Madinah. Salah satu riwayat penduduk Madinah. Kenapa kalian ingkari? Kemudian Ibn al-Arabi berusaha menenangkan mereka hingga Imam At-Turtusi menyelesaikan sholat sunnahnya. Karena ini sudah dalam posisi tegang, beliau mau dibunuh gara-gara beda cara sholat, sampai dinasihati oleh Ibn al-Arabi hingga mereka menjadi lebih tenang sampai Abu Bakar At-Turtusi selesai melaksanakan sholat. Kemudian begitu At-Turtusi sudah selesai melaksanakan sholat, langsung digandeng oleh Ibn al-Arabi ke rumahnya, diajak pulang. Sementara At-Turtusi nggak sadar ada apa. Karena beliau sedang sholat, ribut-ribut di belakang, beliau mungkin tidak perhatian. Lalu beliau bertanya kepada Ibn al-Arabi tentang peristiwa yang terjadi. Setelah itu Ibn al-Arabi menceritakan kejadiannya. At-Turtusi malah tertawa sambil mengatakan, min aina li an uqtala ala sunnah. Min aina li an uqtala ahlu sunnah? Apa ruginya jika saya dibunuh disebabkan karena saya berada di atas sunnah? Saya sedang mengamalkan sunnah. Udah biarkan aja. Gak perlu digandeng sampai masuk rumah seperti ini. Coba tadi biarkan aja, kemudian saya dibunuh, ya udah, saya dibunuh karena mengamalkan sunnah. Baik. Subhanallah, inilah salah satu efek samping ketika orang hanya membatasi diri mempelajari satu madhab yang itu bisa menyebabkan dia tidak bisa bertoleransi terhadap orang lain yang beda madhab. Maka ada satu pernyataan yang penting untuk kita ingat ya. Man la ya'rifil khilaf lam yashum ra'ihatal fiqhi fi anfi. Barang siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka berarti dia belum mencium bau fikih dengan hidungnya. Ya. Karena itu ketika pelajaran tertentu dalam masalah sholat, yang di sini, di poin ini, masyarakat Indonesia beda pendapat. Maka kami sebutkan, dalam hal ini ulama berbeda pendapat, agar orang bisa mengenal adanya perbedaan itu. Dan yang kedua adalah mengajarkan mereka untuk toleransi. Karena ini bukan titik untuk saling bermusuhan. Nah, walhamdulillah. Nah, prinsip semacam ini kita ajarkan, karena termasuk juga teman-teman yang sudah belajar sunnah, kadang salah dalam bersikap, sehingga dia mengingkari sesuatu yang tidak seharusnya dia ingkari. Wallahu'alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi mukaddimah yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Aminur Baik, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Christian Ranil, Ustaz Amir As-Soronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Cari produk ANB Store. Kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di anbstore.id. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Anda sudah ya, terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Ya, saya Joni dari ingin bertanya. Baik. Mohon maaf, Bapak. Bisa ya. Berpindah ke posisi yang sinyalnya lebih bagus karena putus-putus. Baik, sebentar. Baik. Tes, halo. Baik, silakan, Bapak. Ya. Namanya Joni dari bertanya. Apa namanya? Suara Bapak hilang. Suaranya hilang. Zakat mal. Oh, baik, zakat mal. Ya. Langsung aja. Silakan. Ilustrasi. Saya misal nya 85. Nisabnya 85. 85. Saya punya uang. Punya uang tunai 70 juta deh. Bapak punya uang tunai 70 juta. Sisa barang dagangan 30 juta. Sisa barang dagangan? Heeh. 30 juta. 30 juta. Nah, ketika itu kan berarti sudah mencapai nisab ya, Pak? Ya, sudah mencapai nisab, berarti 100 juta ya. Ini menjadi pertanyaan saya, saat di dalam 70 juta itu ada uang pemisah foto nilai 10 juta yang harusnya bayarkan. Dalam tapi, 70 juta, sebentar, dalam 70 juta ada uang toko? Uang kontrak. Uang kontrak. Foto yang harus dibayarkan. Yang belum dibayarkan. Iya, belum dibayarkan. Biaya kontraknya berapa, Pak? Misalnya 40 juta. 40 juta. Ya. Baik, terus? Dibayarkan di bulan Desember, kalendernya. Baik, Bapak zakatnya bulan apa? Zulqa'dah. Zulqa'dah. Ya. Baik. Kemudian untuk pembayaran kontrak, deadline-nya kapan? Di bulan November. Bulan? Ya, November. November. Ya. Berarti masih sekian bulan lagi ya? Baik. Ya. Pertanyaan saya kan, yang kontrak itu sisi dibayarkan di bulan November. Apa itu bukan dihitung dengan zakat atau tidak zakat? Baik. Insya Allah kami sudah bisa menangkap. Ya. Begitu, Ustaz. Baik, cukup Bapak. Pertanyaan kedua, misalnya saya punya saham. Bidangnya itu hitungan zakat mulai dibanding dengan kebun satunya atau dipisah? Teman Bapak punya utang ya? Punya cabang. Misalnya saya mendirikan cabang. Punya utang dagang? Cabang. Oh, cabang. Cabang usaha. Cabang usaha. Nah, kalau itu digabung dipisah. Cabang usaha. Perhitungan zakat. Oh, perhitungan zakatnya bagaimana? Iya, digabung atau dipisah. Baik. Baik. Alhamdulillah, baik. Baik. Alhamdulillah. Baik, sekarang coba kita jawab untuk kasus yang pertama, yaitu posisi si A, penanya, Pak Joni tadi ya, Hafidhullah Warwa'a, memiliki uang tunai sebesar 70 juta dan barang dagangan 30 juta. Nah, dalam perhitungan zakat, itu digabungkan. Sehingga, apa ini? Saldo zakat. Saldo zakat sama dengan tabungan dalam bentuk uang plus barang dagangan. Ini digabungkan ya. Ini 70 juta. Yang ini 30 juta. Sehingga totalnya 100 juta. Yang jadi pertanyaan, beliau punya kewajiban untuk bayar kontrakan senilai 40 juta. Biaya kontrakan senilai 40 juta. Yang jika saldo zakat itu dikurangi biaya kontrakan, maka dia di bawah nisab. Jika saldo zakat dikurangi biaya kontrakan, maka dia di bawah nisab. Namun di sini zakatnya jatuh di bulan Dzulqa'dah. Sedangkan kontrakan di bulan November. November itu berarti, kalau sekarang bulan apa? Juli ya. Juli, Agustus, kemudian September, Oktober, November. Masih 4 bulan lagi. Masih 4 bulan lagi. Dzulqa'dah, selesai Juli, Dzulqa'dah. Dzulhijjah, Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal. Berarti Anda bayar kontrakannya di Rabiul Awal. Sementara Anda punya kewajiban untuk bayar zakat di bulan Dzulqa'dah. Sehingga kalau kita buat kurva, seperti ini jadinya. Ini adalah garis nisab. Ini garis nisab. Zakat Bapak sudah, atau harta Bapak sudah berada di atas garis nisab. Garis nisab sekarang kurang lebih 80 juta. Harta Anda sudah di atas garis nisab. Ya. Anggaplah misalnya begini ya. Baik. Di titik ini adalah titik Dzulqa'dah. Ini adalah titik Dzulqa'dah. Di titik Dzulqa'dah, saldo Anda 100 juta. Tapi nanti Anda akan bayar kontrakan di bulan Rabiul Awal. Nah, anggaplah misalnya di titik ini, 4 bulan lagi. Tapi ini masih proyeksi, jadi saya tulisi garis-garis putus, masih proyeksi ya. Ini minus 40 juta, karena mau dipakai untuk bayar kontrakan. Apakah yang 100 juta ini wajib dizakati? Jawabannya wajib dizakati. Loh kok bisa Pak? Kan nanti saya harus bayar kontrakan 40 juta. Bayar kontrakannya kan masih nanti. Zakat berbicara untuk sekarang. Sehingga 100 juta ini sudah berusia selama 1 tahun, maka dia punya kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Sementara yang 40 juta itu masih nanti 4 bulan lagi. Itu urusan belakangan. Kecuali jika Anda mau membayarkan 40 juta di depan. Sehingga di Dzulqa'dah sekarang, karena ini Rabiul Awal, di Dzulqa'dah sekarang Anda bayarkan 40 juta ke pemilik kontrakan. Pak, ini saya bayarkan 40 juta, dan besok Rabiul Awal atau November saya nggak perlu bayar lagi. Dan perhitungannya masih sama seperti sebelumnya, itu November bukan maju. Kok pemilik kontrakan bersedia, berarti saldo Anda di bawah nisab. Tapi selama 40 juta ini Anda bayarkan nanti ketika November, berarti nanti ketika Rabiul Awal, maka ini tidak masuk perhitungan zakat. Sebab ini belum pasti. Belum pasti dalam arti bisa saja misalnya Anda nggak jadi ngontrak, atau salah satu di antara, atau misalnya Anda pindah atau meninggal dunia dan seterusnya, yang menyebabkan Anda tidak jadi ngontrak. Sehingga ini kan masih nanti. Masih rencana. Nah, karena sifatnya masih rencana, maka belum terhitung sebagai pengurang nilai zakat. Walhamdulillah. Baik. Karena itu Bapak tetap harus zakati nilai ini 100 juta. Harus dikeluarkan zakat 2,5%. Selanjutnya kita beralih ke kasus bagaimana dengan cabang usaha. Apakah cabang usaha juga wajib dizakati? Cabang usaha itu ada dua. Yang pertama adalah milik pemilik. Milik pemilik. Gimana? Milik pemilik apa namanya? Pusat. Milik pemilik. Pusat usaha ada cabang ya. Berarti dia adalah milik pemilik pusat. Yang kedua, milik orang lain. Nah, ini seperti dalam kasus franchise. Kalau dia milik pemilik pusat, maka berarti cabang adalah turunan dari pusat. Cabang adalah turunan dari pusat. Sehingga ketika dia milik pemilik pusat, maka cabang adalah turunannya. Dan turunan itu perhitungannya digabungkan dengan induknya. Perhitungan untuk turunan digabungkan dengan induk. Dan turunan digabungkan dengan induk. Baik. Ini prinsip ya. Turunan itu digabungkan dengan induk. Sudah? Beda dengan milik orang lain. Kalau milik orang lain, maka pemilik pusat sudah tidak perlu menghitungnya. Jika cabang milik orang lain, maka menjadi properti pemilik, maka zakatnya, maka zakatnya mengikuti pemilik, sehingga si pembeli franchise ini nanti yang bayar zakat. Wallahu alam, ini yang kami pahami. Karena itu untuk cabang usaha perlu diperhatikan apakah dia turunan dari pusat sehingga milik pemilik pusat, ataukah dia sifatnya franchise, milik pemilik orang lain, pemiliknya adalah orang lain. Untuk yang kedua tidak perlu untuk dia hitung zakatnya. Wallahu alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, mau nanya mengenai arisan. Jika ada suatu arisan, tiap hari harus bayar 100 ribu, atau setiap 10 hari itu bayar 1 juta. Nah, jika di apa diguncang itu, yang bagian naik itu mendapatkan 30 juta. Bagian? Cuman yang naik, yang dapat arisan. Yang naik nanti dapat berapa tadi? 30 juta. 30 juta. Ya. Nah, tapi kalau kita yang terima ini dipotong 500 ribu sama bagian pengumpul duit atau ketua arisan. Emang bandar ya. Iya. Apakah boleh ikut arisan seperti itu, Ustaz? Saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami pahami begini ya. Jadi hakikat dari arisan, adalah saling memberi utang. Dan kaidah dalam masalah transaksi utang, apa yang diutangkan sama dengan apa yang diterima. Orang tidak boleh menerima dengan nilai yang lebih dari apa yang diutangkan. Ini prinsip ya. Sehingga kalau saya memberikan utang sebanyak 1 juta, maka saya hanya boleh menerima maksimal 1 juta. Saya tidak boleh minta lebih. Kalau saya minta lebih, maka kelebihan itu jika atas permintaan saya atau atas kesepakatan masuk dalam kategori riba. Karena itu kalau ada, anggaplah misalnya lingkaran 10 orang. A, B, C, D, E, dan kawan-kawannya. Lalu A naik arisan, dapat dia. Saat A dapat, misalnya dapat 30 juta. Dia dapat 30 juta. Saat dia dapat 30 juta, hakikatnya kan dia diutangi B, diutangi C, diutangi D, E, dan kawan-kawannya yang lain. Masing-masing ngutangi, anggap misalnya di sini ada 30 orang, berarti 1 juta, 1 juta, dan seterusnya. Sampai terkumpul pada diri A, 30 juta. Selanjutnya, B dapat arisan. Ketika B dapat arisan, berarti A mengembalikan uangnya B. Lalu C ngasih utang ke B, dan begitu seterusnya. Sehingga dia saling memberi utang. Maka karena hakikatnya adalah saling memberi utang, di sini berlaku kaidah nilai yang diterima, sama dengan nilai yang diutangkan atau yang diserahkan. Baik, ini kaidahnya. Nah, lalu bagaimana jika ada biaya administrasi? Ya. Bandar arisan. Dia yang mengumpulkan. Dan dia yang misalnya aktif menghubungi ini, ada effort yang dia keluarkan. Bolehkah dia dapat fee, ujroh, atas jasa yang dia lakukan? Jawabannya boleh. Namun di situ ada ketentuan ya untuk bandar terkait fee bandar. Ada? Ketentuan yang pertama, tidak boleh posisi bandar diwajibkan untuk nanggung apabila ada salah satu anggota arisan yang hilang, yang melarikan diri. Sehingga misalnya si A setelah dapat kabur dia, melarikan diri, maka bandar bertanggung jawab. Bandar wajib ganti. Wajib ganti posisi B yang melarikan diri. Nah, seperti ini tidak boleh. Dia dibayar dengan fee tertentu, sementara ada kesepakatan, nanti bandar wajib ganti jika ada salah satu anggota yang melarikan diri. Kalau seperti ini terjadi, maka ada unsur gharar dalam transaksi arisan itu. Di mana bandar dibayar dan dia harus jamin resiko. Sama seperti asuransi. Sehingga ada unsur gharar. Tidak boleh. Kalau ternyata seluruh anggota arisan tertib semuanya, tidak ada yang bermasalah, maka bandar arisan merasa bahagia. Saya untung sekian. Kalau ternyata ada banyak yang tidak tertib, bandar arisan bisa jadi bangkrut, rugi. Karena ternyata dia harus nomboki banyak orang. Baik. Yang kedua, tidak ada kewajiban wajib nalangi. Ya, misalnya, tanggal arisan maksimal tanggal 10. Tanggal 1 sampai 10 ini masa pengumpulan arisan. Maksimal tanggal 10. Jika sampai tanggal 10, ternyata E ini telat, maka bandar yang harus nalangi. Kalau bandar nggak bisa nalangi, nggak boleh, harus nalangi. Ini juga nggak boleh, karena ketika dia dibayar untuk nalangi, berarti di situ ada campuran antara akad utang dengan akad jual beli jasa. Ya, syaratnya kamu harus nalangi ya. Nanti kami akan membayar kamu per bulan sekian, tapi syaratnya kamu harus nalangi. Nah, ini tidak boleh karena nalangi itu sama dengan utang. Dan di situ dia dibayar untuk nalangi. Maka ada praktek jual beli dengan utang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Baik. Selanjutnya, tidak diperbolehkan bagi bandar untuk melakukan gambling ya. Gamblingnya gimana misalnya? Misalnya dia mengundi, siapa yang dapat pertama maka nanti dia sudah bebas, tidak perlu bayar lagi. Nah, ini tidak boleh. Karena orang yang dapat pertama itu dia ngasih utang, dia dapat besar, terus dia pergi. Dia bebas. Dan itu pakai undian. Ini juga tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Lalu ujroh ini sumbernya dari mana? Ujroh ini sumbernya dari iuran anggota. Ujroh atau fee bagi bandar ini bisa dari iuran anggota. Nah, iuran anggota boleh nggak motong tadi? Apakah boleh motong? Boleh, tapi dengan ketentuan diambil dulu 30 juta, terus baru diserahkan 500. Agar terpisah antara akad utangnya dengan ujroh. Karena itu kami sarankan agar fee ini dibayar di depan. Dibayar di depan. Sebagai apa? Biaya pendaftaran. Maka biaya pendaftaran 500 ribu. Siapapun yang ikut bergabung, daftar 500 ribu. Insya Allah itu lebih bagus. Dengan cara demikian, maka terpisah antara arisan dengan ujroh yang diberikan kepada bandar. Tujuannya adalah agar menghindari ya syubhat